salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca mukhtasar Sahih Muslim. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca hadis yang ke-18. Bab fil imani billahi wal istiqamah. Dimasukkan oleh Al-Mundhiri dalam bab tentang beriman kepada Allah dan istiqamah untuk selalu menjadi mukmin. Hadis dari Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Qala, beliau menceritakan, Qultu ya Rasulullah, Qulli fil islami qawlan, La as'alu anhu ahadan ba'dak. Aku menyampaikan ya Rasulullah, berikan kepadaku satu nasihat fil islam. Satu nasihat dalam Islam. Artinya, nasihat yang berguna bagi seorang muslim yang berkaitan dengan masalah agamanya. Karena nasihat fil Islam bermakna nasihat fid din. Nasihat dalam urusan agama. Sebab nasihat itu ada dalam urusan dunia dan ada dalam urusan agama. Maka sahabat Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihat dalam Islam, artinya nasihat dalam urusan agama. Sebuah nasihat, la as'alu anhu ahadan ba'dak, yang tidak akan aku minta kepada siapapun setelah anda. Ba'daka, maknanya adalah ghairaka. La as'alu anhu ahadan ghairak. Aku tidak akan minta kepada siapapun selain anda. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Usama, wa fi hadithi Abi Usama, ghairaka. Yang aku tidak akan minta nasihat ini kepada siapapun selain anda. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qul amantu billah thumma istaqim. Nyatakan aku beriman kepada Allah. Nyatakan aku beriman kepada Allah. Thumma istaqim. Lalu lakukanlah istiqamah. Baik. Hadis ini hadis yang sangat ma'ruf. Karena disebutkan oleh An-Nawawi dalam Al-Arba'in. Dan juga hadis yang sangat sering disinggung oleh para ulama terkait nasihat untuk istiqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat ini, yaitu Sufyan bin Abdullah, berkaitan dengan nasihat dalam urusan agama yang tidak akan ditanyakan kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu muqaddimah untuk menunjukkan bahwasanya permintaan nasihat ini adalah nasihat yang berharga, nasihat yang penting. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat untuk istiqamah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah itu bertingkat. Dan istiqamah minimal adalah istiqamah sebagai seorang muslim. Dan itu merupakan wasiat yang diberikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan iman yang sebenarnya. Dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi sebagai muslim. Dan itu merupakan istiqamah derajat yang paling bawah. Karena ketika seorang sudah tidak lagi memiliki predikat muslim, maka dia tidak bisa berhak untuk mendapatkan surga. Wa ma'wahun nar wa malidzalimina min ansar, dan tempatnya di neraka dan dia kekal di dalamnya. Waliyadzubillah. Sebab bagian dari aturan yang tidak bisa diganti adalah tidak boleh masuk surga kecuali orang yang beriman. Nabi SAW ketika Fathu Mekah beliau perintahkan beberapa para sahabat untuk menyebar ke berbagai penjuru kota Mekah menyampaikan sebuah pesan, La yadkhulul jannata illa mu'minun, tidak boleh masuk surga kecuali orang yang beriman. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, faunadi biha hatta saqila sauti. Aku pun menyampaikan ini dengan diteriakkan. Faunadi biha. Aku pun meneriakkan hal ini hatta saqila sauti, sampai suaraku serak, sampai hilang suaranya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Qadhi Iyad rahimahullah mengatakan, "Hadza min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam." Hadis ini termasuk bagian dari jawami'ul kalim yang menjadi keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalimatnya ringkas namun memiliki makna yang sangat padat. Yang disebut dengan istilah apa? Al-kalimatul jami'ah atau jawami'ul kalim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah keistimewaan jawami'ul kalim. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, riwayat Bukhari Muslim, utitu khamsan ma lam yu'ta ahadun minan nabi qabli. Aku diberi oleh Allah 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada para nabi sebelumku. Salah satunya adalah jawami'ul kalim. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah jawami'ul kalim. Dan makna jawami'ul kalim, ada 2 pendapat ulama. Ada yang mengatakan jawami'ul kalim yang dimaksud dalam hadis ini adalah Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan kitab yang istimewa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Dan isi Al-Quran jawami'ul kalim. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa jawami'ul kalim selain Al-Quran juga hadis yang kalimatnya ringkas, redaksinya ringkas, namun maknanya padat. Sehingga mencakup baik Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza maslakul jumhur. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Mereka memahami jawami'ul kalim tidak hanya Al-Quran, namun mencakup semua sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ringkas namun maknanya padat. Al-Qadhi Iyad menyebutkan hadza min jawami'i kalimihi, bahwa hadis ini termasuk salah satu di antara jawami'ul kalim yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mutabiqun liqaulihi Ta'ala, dan ini sejalan dengan firman Allah Ta'ala di surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhaf wa la tahzanu. Sesungguhnya orang yang mengikrarkan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, maka menjelang kematiannya Allah Subhanahu wa taala teguhkan hatinya dengan Allah turunkan para malaikat yang memberikan keteguhan bagi hatinya. Sehingga makna dari thumma istaqamu, qalu rabbunallah thumma istaqamu, maknanya adalah ay wahhadullaha wa amanu bihi. Tegakkan tauhid kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Thumma istaqamu, lalu istiqamahlah di atas tauhid. Istiqamah untuk menjadi mukmin. Istiqamah untuk selalu berada di atas jalan yang lurus. Falam yuhidu 'anit tauhid waltazimu ta'atahu, sehingga tidak menyimpang dari tauhid dan selalu komitmen dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ila antufu ala dhalika, sampai kalian diwafatkan dalam kondisi semacam ini. Sebagaimana wasiat yang tadi kita baca dalam Al-Quran, Allah berwasiat apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga istiqomah itu batasnya sampai kapan? Sampai mati. Istiqamah batasnya sampai mati, bukan sampai usia tertentu, tapi sampai mati. Wa 'ala ma dzakarnahu aktsarul mufassirin minas sahabati faman ba'dahum. Dan mayoritas para ahli tafsir, kata An-Nawawi, sejalan dengan apa yang tadi kita sebutkan. Baik di kalangan para sahabat maupun ulama generasi setelahnya. Wa huwa ma'nal hadis insyaallah taala, dan itulah makna hadis insyaallah. Sehingga pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah, kepada Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, beliau minta agar diberi nasihat yang itu tidak akan diminta kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pesannya adalah bertahanlah di atas jalan tauhid, bertahanlah di atas jalan sunnah, dan komitmen dengan ketaatan sampai mati. Tayyib. Selanjutnya, An-Nawawi rahimahullah melebar pembahasan tentang masalah istiqamah. Beliau menyebutkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menunjukkan beratnya amalan istiqamah. Yang menunjukkan beratnya istiqamah. Wa qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas mengatakan berkaitan dengan firman Allah Ta'ala di surat Hud ayat 112. Ibnu Abbas menjelaskan firman Allah surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umir. Lakukanlah istiqamah sebagaimana kau diperintahkan. Kata Ibnu Abbas, "Ma nazalat 'ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi jami'il Qur'an ayatun kanat ashadda wala ashaqqa 'alaihi min hadhil ayah." Tidak ada ayat yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam Al-Qur'an yang lebih berat dan lebih berat untuk Rasulullah SAW melebihi ayat ini. Tidak ada ayat yang turun kepada Rasulullah SAW yang lebih berat melebihi ayat ini. Walidhalika qala sallallahu alaihi wasallam li ashabihi hina qalu. Karena itu ketika para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, qad asra'a ilaika syaib. Ya Rasulullah, Anda kok cepat beruban? Qad asra'a ilaika syaibu. Ya Rasulullah, Anda cepat beruban. Faqala Rasulullah SAW li ashabih. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, syayyabatni hudun wa akhwatuha. Surat Hud dan teman-temannya membuatku cepat beruban. Dan Ibnu Abbas memahami makna dari kalimat Nabi SAW surat Hud membuatku cepat beruban. Karena di situ ada pesan di surat Hud kepada Nabi SAW berupa perintah untuk istiqamah. Fastaqim kama umir. Lakukanlah istiqamah sebagaimana engkau diperintahkan. Ini tafsirnya Ibnu Abbas. Beliau menjelaskan bahwa pesan ini sangat berat bagi Nabi SAW. Dan tidak ada pesan dalam Al-Quran satu ayat yang Allah turunkan yang lebih berat melebihi pesan Fastaqim kama umir. Sehingga lalu beliau sinkronkan, Ibnu Abbas mensinkronkan dengan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau beruban lalu ditanya oleh sahabat, "Kenapa Anda beruban?" Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Syayyabatni Hudun wa akhwatuha." Surat Hud dan teman-temannya membuatku beruban. Masyaallah. Seorang nabi yang kita tahu beliau adalah orang yang pasti istiqomah sebab beliau maksum, dijaga oleh Allah. Sedangkan kita tidak maksum. Sehingga kalaupun kita bisa hadir dalam kajian semacam ini, saat ini berada dalam posisi sebagai ahlu sunnah yang lurus akidahnya, gak jaminan ketika mati tetap seperti ini. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa menjamin akhir hayatnya, bagaimana keadaan akhir hayatnya. Tapi seorang nabi, gak mungkin nabi kemudian akhir hayatnya berubah, jadi sesat atau menyimpang. Yang ada justru semakin bertambah ilmunya, dengan bertambahnya wahyu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Kalau manusia, ketika dia belajar, semakin lama, bisa jadi dia tidak semakin bertambah ilmunya. Lulusan pondok pesantren, kemudian keluar dari ma'had, lalu dia berkecimpung di dunia bisnis, hafalannya berangsur-angsur hilang-hilang-hilang, hadisnya juga hilang-hilang-hilang, pergaulannya bisa berubah, bisa jadi juga akidahnya akan ikut berubah. Dan seperti itu banyak terjadi di masyarakat. Sebab manusia semakin lama ilmunya tidak semakin bertambah jika tidak dipertahankan dengan terus dipelajari dan mudzakarah dengan diulang. Tapi seorang nabi, pensiunnya nabi kapan? Pensiunnya nabi itu kapan? Meninggal dunia. Sehingga begitu meninggal dunia berhentilah status kenabiannya, selesai. Tidak ada istilah jadi nabi sampai usia tertentu, lalu pensiun, enggak jadi nabi, tidak ada. Maka seorang nabi ketika jadi nabi, akan seterusnya jadi nabi sampai akhir hayat, dan bertambah ilmunya dengan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun ada sebagian nabi yang sempat melakukan pelanggaran dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya siapa? Yunus alaihi salam. Wa dhannuni idzahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi. Panada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ingatlah Nabi Dhannun, siapa Dhannun? Yunus. Idzahaba mughadiban, ketika dia pergi dalam posisi marah karena dia enggak terima dengan masyarakatnya yang menolak dakwahnya. Fa dhanna an lan naqdira alaihi, dia menyangka kalau dia tidak akan ditegur oleh Rabb-nya. Dia menyangka kalau kami tidak akan menegurnya. Panada fidz dzulumat. Lalu dia berdoa dalam kegelapan di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Namun Allah Subhanahu wa taala menerima taubat beliau dan beliau kembali, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sebagai manusia pilihan. Namun Allah perintahkan kepada sang nabi, jangan tiru Nabi Yunus. Wala takun ka sahibil huti idznada wa huwa makdzum. Laula anta darakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil ara'i wa huwa madzmum. Jangan tiru ka sahibil hut, jangan kamu seperti sahibul hut. Mana sahibul hut? Man? Dhunnun, Yunus. Jangan kamu seperti sahibul hut, orang yang ditelan ikan itu. Idznada wa huwa makdzum, ketika berdakwah sambil emosi. Masya Allah. Sehingga seorang nabi berdakwah menyampaikan kebenaran, ditolak, dilawan, tapi tidak boleh emosi seperti ini. Sabarnya harus apa, Pak? Sangat luas. Harus punya kesabaran yang sangat, dadanya harus sangat luas. Sehingga sampai pun ada orang yang sudah banyak bertindak jahat kepada beliau, lalu dia minta ampun, minta maaf. Kemudian beliau masuk Islam, lalu minta maaf, dimaafkan. Dan beliau menjadi para sahabat. Sebagaimana dalam banyak cerita yang kita jumpai di Sirah Nabawiyah. Tayyib. Dan di saat yang sama sang nabi ini diperintahkan untuk istiqamah dalam posisi seperti ini, maka menjadi pesan dan perintah yang sangat berat. Karena itu sampai menyebabkan beliau beruban. Sehingga beliau mengatakan syayyabatni hudun wa akhwatuha. Surat Hud dan saudara-saudaranya surat Hud membuatku beruban. Yang di situ ada perintah untuk istiqomah. Apalagi kita jamaah yang kita tidak tahu akhir hayat kita. Maka kata kunci untuk bisa bertahan dalam posisi selamat adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa merasa aman dari rahmat Allah, tidak ada yang bisa merasa aman dari makar Allah kecuali orang kafir. Innahu la ya'manu min makrillah. Gimana ayatnya? Wala ya'manu makrallah illal qaumu al-kafirun. Dan tidak ada yang bisa merasa aman dari makar Allah kecuali orang kafir. Sehingga orang mukmin sikapnya sebaliknya. Dia selalu dihantui dengan kecemasan, ketakutan, jangan-jangan akhir hayatnya tidak sebagaimana yang saat ini dialami. Karena itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, inna miftaha kulli syai'in at-taufik. Wat-taufiku biyadillah la biyadil makhluk. Kunci segala kebahagiaan adalah taufik. Dan taufik ada di tangan Allah, bukan di tangan makhluk. Maka untuk bisa mendapatkan kebahagiaan itu, kuncinya adalah al-iftikar wa sidqul luju' ilallahi ta'ala. Selalu menghadirkan perasaan merasa butuh kepada Allah dan jujur dalam bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita iringi aktivitas kita yang kita lakukan semacam ini dengan menghadirkan perasaan kita butuh bimbingan Allah, kita butuh taufik dari Allah Ta'ala. Karena manusia tidak bisa menjamin kondisi akhir hayatnya. Dan perjuangan istiqomah seorang mukmin ada banyak cara yang bisa dia lakukan Di antaranya adalah yang pertama dengan menjaga iman. Dan bentuk menjaga iman adalah nyirami iman itu dengan terus belajar. Sebab ilmu itu pondasi iman. Ilmu itulah pondasi iman. Kita tidak tahu hal yang gaib dengan mengindra. Maka siapapun dalam urusan yang gaib tidak bisa sampai derajat ainul yakin. Namun hal yang gaib bisa kita ketahui dengan mempelajarinya. Sehingga kita bisa mengetahui keyakinan itu di derajat ilmul yakin. Para nabi diberi oleh Allah derajat ainul yakin. Sehingga Nabi Muhammad SAW melihat neraka. Beliau melihat surga. Beliau melihat berbagai macam kejadian-kejadian yang aneh ditampakkan oleh Allah kepada beliau. Sampai pada tingkatan apa? Ainul yakin. Bahkan hakul yakin karena beliau masuk ke dalam surga. Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah untuk menyaksikan bagaimana cara Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati. Qala awalan tu'min. Allah bertanya kepada Ibrahim, tidakkah engkau beriman? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ibrahim mengatakan, aku beriman, namun agar semakin yakin hatiku. Beliau meminta kepada Allah tingkatan ilmu yakin ke tingkatan ainul yakin. Ainul yakin dengan ilmu yakin tinggi mana, Pak? Tinggi mana? Ainul yakin. Karena melihat kejadiannya. Anda yang belum pernah umroh misalnya, diceritai. Di sana ada Ka'bah di kota Mekah. Bentuknya kayak gini, ukurannya seperti ini, ramenya kayak gini. Anggap misalnya Anda ada tayangan online. Gak ada tayangan langsung. Anda hanya bisa mendapatkan cerita. Dan yang bercerita ini orang yang Anda anggap sangat jujur pernah datang ke sana. Ini pasti benar. Sehingga Anda punya ilmu yakin. Sudah? Berangkatlah Bapak ke sana. Begitu melihat Ka'bah dari kejauhan, oh betul seperti yang kemarin diceritakan. Bentuknya seperti ini, warnanya kayak gini. Ainul yakin. Lalu Anda mendekat dan menyentuh hakul yakin. Ini enggak mimpi kan? Dijiwit. Oh, loro. Oh, berarti enggak mimpi. Hakul yakin. Sehingga yakin itu bertingkat. Maka dalam hal yang gaib tentang akhirat, tentang iman kepada Allah, tentang surga dan neraka, tentang aneka macam iman gaibiyat, semua kita hanya sampai pada derajat ilmu yakin. Dan mempertahankan ini dengan cara apa? Dengan cara apa? Karena bentuknya ilmu yakin, berarti caranya apa, Pak? Mempertahankan ilmu itu. Bertahan dalam ruang belajar. Orang ketika berada di ruangan ini, ilmu yakinnya bertahan. Sebab ilmu itu bisa hilang. Dan itu menyebabkan keimanan seseorang menjadi luntur sejalan dengan hilangnya keyakinan yang dia punya. Makanya belajar adalah salah satu di antara cara yang paling mujarab untuk mempertahankan iman. Tahap berikutnya adalah berusaha untuk melakukan amal soleh. Meskipun ringan, tapi rutin. Sebab rutin itulah yang menyebabkan orang bertahan berbuat taat. Bertahan berbuat taat. Karena kalau kemudian putus ketaatan seperti ini, maka sang hamba tidak punya ilaqah bainahu wa baina rabbi. Tidak ada keterkaitan yang nyambung antara dia dengan Rabbnya. Karena itu amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal dengan sistem apa? Bukan sistem borongan. Tapi amal yang dilakukan dengan cara terus-menerus. Yang paling rutin meskipun sedikit. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang paling dawam, yang paling rutin meskipun sedikit. Maka jangan remehkan amal yang sedikit. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan remehkan kebaikan. Itu salah satu maknanya adalah jangan remehkan perbuatan baik kepada yang lain meskipun sedikit. Sehingga meskipun sedikit, pertahankan. Sesuatu yang baik meskipun sedikit, pertahankan. Mempertahankan yang sedikit itu rutin, berarti kita rutin menyambung hubungan antara hamba dengan Allah. daripada banyak namun sistem borongan. Khatam Quran diborong 1 bulan. Masya Allah, Ramadan tok. Udah, begitu Idul Fitri, mushafnya ditutup, sampai jumpa tahun depan. Ada enggak mushaf yang setahun sekali dibuka? Di lemari ini ada? Mungkin ada ya. Dan saya menjumpai mushaf yang setahun sekali dibuka. Saya yakin mushaf ini setahun sekali dibuka, karena musholanya dekat rumah ya. Itu enggak pernah pak, lemarinya dibuka kecuali Ramadan. Dan mushafnya jumlahnya memang segitu-gitu aja, karena lemarinya kecil ya. Enggak pernah dibuka kecuali Ramadan. Sehingga mushaf ini hanya kepake setahun sekali. Yang wakaf pak, dapat pahala setahun sekali itu ya. Karena dimanfaatkan setahun sekali. Sebab banyak di antara kaum muslimin, amalan seperti ini hanya dilakukan sistem borongan. Borong Ramadan, banyak, dah setelah itu ditinggalkan, blas. Tahun depan diulang lagi. Tayyib, Allah lebih mencintai amal yang dilakukan secara rutin, berulang, meskipun sedikit. Sebab rutin yang berulang itu menandakan hamba selalu menjaga hubungan baik dengan Allah. Ibaratnya begini ya. Walillahil mathalul a'la. Saya membuat perumpamaan. Ada orang tua punya anak, jarang nelpon, jarang melakukan komunikasi, jarang pulang, jarang-jarang deh. Pulangnya setahun sekali, langsung sebulan. Setahun sekali pulang tapi sebulan. Dengan dikunjungi sehari saja, tapi rutin mungkin sepekan sekali. Jumlah harinya sama pak, sepekan sekali. Pulang sehari, balik lagi. Pekan depan, pulang sehari, balik lagi. Sudah? Rutin. Dengan setahun sekali tapi diborong sebulan. Kira-kira bagi orang tua yang senang menjalin hubungan akrab dengan anaknya, kalau dia sebel sama anaknya, enggak apa-apa ya. Tapi kalau orang tua lagi senang sama anaknya, lebih senang yang mana? Pilihan pertama atau kedua? Pilihan yang rutin. Meskipun cuman sebentar kan gitu ya. Karena rutin. Atau seorang suami misalnya, dia kerja di luar, kunjungan dia ke istrinya karena kerjanya lama, setahun tidak pernah ketemu, kemudian libur sebulan. Sehingga 12 bulan itu kerja 11 bulan, libur sebulan. Pulang sebulan di rumah. Dengan setiap pekan meskipun hanya sehari. Kira-kira sebagai atau dalam sebuah keluarga yang harmonis, yang mana pak kira-kira? Tanya istrinya dulu ya. Nanti jawabannya kayak gimana. Baik. Karena itu rutin meskipun sedikit lebih afdal daripada banyak tapi sistem borongan. Itulah kurang lebih gambaran yang diberikan oleh Nabi SAW. Kenapa kita diminta untuk beramal rutin meskipun sedikit. Jadi ada sebagian orang yang berpikir kayak gini. Kenapa sih jadi orang muslim itu banyak aktivitas amal rutin. Sholat 5 waktu. Ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Sementara dalam agama yang lain kan tidak ada yang kayak gini. Mereka model amalnya ya ketika datang ke tempat ibadah, sudah setelah itu kosong, nanti datang lagi ke tempat ibadah dan bisa pekanan, ada yang bulanan, ada yang bahkan setahun sekali. Hanya pas momentum tertentu saja, dia beribadah di tempat ibadah itu. Karena ini bagian dari ad-daruriyatul khams. 5 bagian prinsip yang dijaga dalam Islam. Salah satunya adalah hifzuddin, menjaga agama. Dan bentuk menjaga agama adalah menjaga hubungan makhluk dengan Rabb-nya. Ini tidak boleh putus. Sebab kalau putus, berpotensi dan berpeluang penyimpangan yang jauh. Maka makhluk dituntut untuk selalu menjaga ini secara rutin, biar tidak putus. Putus ini penyimpangannya jauh. Makanya kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat begini ya. Mayoritas Indonesia kaum muslimin. Berapa persen? 80%. Sudah? Mayoritas Amerika agamanya apa? Agamanya apa mayoritas Amerika? Kristen, anggaplah Kristen. Ya. Sama-sama kita membandingkan agama mayoritas ya. Sama-sama perbandingan mayoritas. Indonesia mayoritas Muslim, Amerika mayoritas Kristen. Baik. Pertanyaannya, mana yang lebih banyak orang awam beragamanya? Negara mayoritas Muslim ataukah negara mayoritas Kristen? Yang mana, Pak? Mayoritas Kristen. Banyak sekali di sana identitas agamanya Kristen misalnya. Tapi dia enggak sama sekali enggak pernah ngerti Injil, enggak pernah baca kitab sucinya, bahkan enggak pernah ke gereja, bahkan aslinya dia ateis. Padahal di situ kita bicara mayoritas ya. Indonesia mayoritas Muslim. Tapi alhamdulillah mayoritas Muslim, tapi Muslimnya kenal Quran. Sebab dijaga kedekatan hubungan antara hamba ini dengan agamanya. Adanya syariat yang memerintahkan manusia untuk selalu beribadah kepada Allah secara rutin meskipun sebentar-sebentar, itu membuat sang hamba ini terus menjalin hubungan. Artinya, keberadaan orang awam beragama itu kan bukti, bukti intensitas mereka beragama rendah. Sehingga mereka jarang ke tempat ibadahnya, mereka jarang melakukan aktivitas ibadah, membuat mereka jadi semakin jauh dari agama, sehingga gak kenal dengan agamanya sendiri. Bahkan dominan mereka ateis. Yang ada di Eropa, yang ada di mana lagi? Di Amerika misalnya. Baik, disinilah fungsi istiqomah bisa kita lihat. Sehingga, kenapa kok gak dibuat mudah, Pak? Mudah dalam arti begini, biarlah kaum muslimin itu banyak beraktivitas yang produktif, produktif dalam neraca duniawi ya. Sehingga mereka bisa bekerja banyak, tidak diganggu dengan sholat. Waktu asar itu kan belum jam pulang. Udahlah biar mereka aja enggak sholat. Produktif, produktif dalam ukuran duniawi. Islam tidak mengajarkan demikian karena muslim butuh untuk menjalin hubungan dengan intensitas yang lebih dengan Rabb-nya. Agar tidak terlalu menyimpang jauh. Alhamdulillah dengan cara ini kan agama ini paling terjaga. Mayoritas tapi awamnya paling kecil di antara mayoritas agama-agama yang lain. Paham di sini, Pak? Sehingga di negara manapun, mayoritas agama A, mayoritas agama B, mayoritas agama C, rata-rata awamnya banyak. Awamnya banyak itu dalam arti mereka enggak paham dengan agama itu. Dan bahkan kebanyakan mereka lebih cenderung ateis. Seperti misalnya Jepang, yang dominan mayoritas Shinto. Cenderung ateis. Shinto itu apa? Dia enggak ngerti detail. Tapi hanya mengklaim agama saya ini, selesai. Masalah detail agamanya seperti apa mereka enggak tahu. Sebab intensitas hubungan dia dengan agamanya rendah. Islam menjaga agama dengan cara mengajarkan kepada umatnya untuk menjaga intensitas hubungan agama antara hamba dengan Rabb-nya dibuat lebih sering. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Dan insyaAllah nanti kita akan lanjutkan setelah mendengarkan adzan isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Tugas untuk menjaga istiqamah sebagaimana ini menjadi beban individu bagi masing-masing muslim untuk bertahan menjadi seorang muslim yang baik sampai akhir hayat. Tugas istiqamah ini juga dibebankan kepada sebuah komunitas. Sehingga istiqamah dalam ranah sosial. Maksudnya bagaimana? Ada beberapa peran di mana itu tidak boleh hilang di tengah kaum muslimin. Harus tetap terjaga di tengah kaum muslimin. Sehingga kalau peran ini hilang, maka seluruh muslim berdosa. Sehingga di situ berkelas, Pak. Ada bagian istiqomah yang wajib bagi individu yang menjadi fardu ain, ini tidak boleh ditinggalkan. Ada bagian tertentu yang menjadi kebutuhan sosial agama yang itu harus ada di tengah umat yang disebut dengan fardu kifayah. Contoh misalnya keberadaan azan. Keberadaan azan, apakah kita semuanya harus azan? Tidak. Cukup berapa orang? Cukup muadzin dalam satu wilayah tertentu. Dan ini harus terjaga. Sehingga apabila ada sebuah kampung yang di situ tidak ada azan, tidak terdengar azan, satu kampung ini suasananya gimana? Berdosa semuanya. Maka satu orang yang berazan di masjid sendirian, meskipun tidak ada yang lain, dia menjadi orang yang paling berjasa bagi umat. Sebab dengan keberadaan satu orang ini, semuanya jadi tidak berdosa. Andaikan mereka tahu nilai dosa itu dan harus menebus dalam bentuk materi, mungkin mereka akan siap membayar dengan nilai yang mahal untuk satu orang ini. Yang dia azan di sebuah masjid menggugurkan dosa semua masyarakat. Makanya kalau antum misalnya dalam sebuah safar, lalu mampir di sebuah masjid, kok kosong? Nggak ada orang yang datang padahal masjidnya gede atau masjidnya apa? Di situ lengkap, ada mikrofonnya. Ternyata nggak ada jamaahnya, Pak. Kalau duhur dan asar kosong, Pak. Antum mampir di situ, ini kesempatan, Pak. Minta izin untuk azan. Jika memang ada orang yang berhak untuk dimintai izin, misalnya masyarakat kampung situ atau Pak RT, Pak, saya minta izin azan ya. Anda silakan azan. Menggugurkan kewajiban satu masyarakat. Dan ini harus dipertahankan. Baik, kebutuhan ini tidak boleh hilang. Kalau kita buat lebih lebar, ada banyak kebutuhan umat yang itu tidak boleh hilang. Sehingga umat harus bisa memenuhi kebutuhannya mereka sendiri. Istiqomah dalam hal ini adalah menjaga jangan sampai kebutuhan ini tidak ada di tengah masyarakat. Di buku yang saya tulis, Fikih Bermadzhab, itu kan saya menyebutkan referensi yang ditulis oleh Asy-Syatibi, judulnya Al-Muwaffaqat. Dalam salah satu kutipan Asy-Syatibi, ketika beliau menjelaskan keutamaan ijtihad, beliau menggambarkan begini. Umat ini ibarat sedang melakukan sebuah perjalanan yang panjang. Dan dalam perjalanan yang panjang ini, umat membutuhkan banyak bekal. Bekal itu harus dipenuhi oleh unsur umat. Tidak boleh dari orang lain. Sehingga jika bekal ini tidak terpenuhi di tengah umat, maka siapapun yang ada di tengah umat berdosa. Salah satu di antara bekal itu adalah hadirnya mujtahid. Yang dia harus bisa menjawab permasalahan yang dialami oleh umat. Kalau itu ada, mereka terbebas dari dosa. Kalau tidak, mereka berkewajiban untuk mewujudkan mujtahid ini. Sampai hadir di tengah masyarakat yang bisa menjawab seluruh permasalahan yang butuh jawaban masalah fikih dari unsur umat. Sehingga umat membutuhkan banyak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh unsur umat. Ada banyak kasus yang baru yang tidak ada di masa silam. Hal-hal yang sifatnya kontemporer. Baik di dunia kedokteran, baik di dunia ekonomi, baik di dunia apalagi, dalam di dunia bisnis dan aneka dunia yang lainnya. semua hal yang baru itu butuh jawaban atau dibiarkan? Atau biarkan aja? Udahlah, lupakan aja, gak usah diurusi. Tabrak aja. Kalau seperti ini dosa semua nanti jadi. Itu butuh jawaban. Dan orang kadang bingung, saya punya masalah ini, punya kasus ini, punya kasus ini. Kepada siapa saya harus bertanya? Syekhul Islam sudah meninggal dunia. Tunggu hadirnya Ibnu Taimiyah di tengah umat. Kita butuh manusia sekelas Imam Nawawi, sekelas Ibnu Taimiyah, sekelas orang-orang ahli ijtihad di masa silam, yang andaikan mereka hadir di tengah kita, Masya Allah Pak. Banyak sekali masalah baru, tinggal tanya ke mereka. Lalu muncul jawaban. Dan nanti jadi acuan. Kalau ada kasus yang semisal, merujuklah ke sini. Selama ini belum bisa dihadirkan, berarti umat belum melaksanakan kewajibannya. Berat kira-kira Pak. Makanya mereka yang belajar ilmu agama, yang kemudian mau serius ya, sampai pada tingkatan ijtihad, memenuhi setiap bekal-bekal seorang mujtahid, itu tidak hanya tugas individu, tapi tugas sosial. Sebagaimana kita harus menghadirkan orang yang bisa jadi imam sholat. Dalam satu kampung tidak ada yang bisa jadi imam sholat misalnya. Terus gimana? Hah? Dosa semua. Di sini Pak, enggak ada yang berani jadi imam. Enggak ada yang bisa baca Fatihah, enggak ngerti bagaimana cara sholat, mimpin sholat, enggak ngerti. Itu kan dosa semua. Berarti dia harus gabung, merger dengan kampung yang lain. Sampai bisa menghadirkan orang seperti itu. Itu kalau dalam kelas ibadah yang sederhana. Kalau dalam ranah yang lebih luas, terutama permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, sebenarnya bisa kita katakan mungkin Indonesia belum mencukupi untuk bisa menghadirkan orang seperti itu. Dan kalau tidak, umat ini akan mencari referensi yang lain. Makanya kita bisa lihat ya, pada saat orang sudah tidak merasa puas dengan penjelasan ilmiah yang diberikan oleh tokoh agama di dalam agamanya, dia cari orientalis. Akhirnya referensi dalam banyak karya ilmiah, baik skripsi, tesis maupun disertasi doktor yang menjadi standar di salah satu universitas Islam di Indonesia ya, itu harus mencantumkan orientalis. Karena bagi mereka jadi standar kan ini ya. Kalau tidak menyebutkan orientalis disebut kurang ilmiah. Sebab menurut mereka referensi di tengah kita ini kurang. Itu kan sama dengan tidak kona'ah dengan referensi yang ada, cari yang lain. Karena ketika umat tidak bisa memberikan penjelasan yang memenuhi standar ilmiah, sehingga membuat orang tidak puas, dia cari yang lain. Kita bisa lihat seperti kemarin yang sempat kita singgung ya, sejarah awal mula munculnya firqoh-firqoh ilmu kalam. Ada Maturidiyah, ada Kulabiyah, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, dan aneka firqoh-firqoh ilmu kalam. Berawal dari apa? Penerjemahan karya Yunani ke dalam kaum muslimin. Ke dalam bahasa Arab. Dipelajari oleh kaum muslimin, jadilah seperti itu. Sehingga dia cari sumber akidahnya, bukan dari peninggalan para sahabat, tapi dari peninggalan orang Yunani. Muncullah firqoh, banyak sekali. Dan sampai sekarang itu masih bertahan. Sebabnya karena orang tidak puas dengan ini, cari yang lain. Maka umat harus bisa menghadirkan penjelasan ilmiah itu dari dalam sendiri. Tidak boleh dari luar. Makanya kata Syatibi tadi, umat harus bisa memenuhi kebutuhannya dari unsur umat, bukan dari yang lain. Agar mereka bisa melaksanakan tugas sosial. Dan ini bagian dari fardu kifayah yang harus dilaksanakan oleh umat. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.